Selamat siang Pak Ahmad. Ya, siang. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Ya, kita punya bangsa semuanya dirusak by sistemnya. Artinya dari sisi pemerintahannya nggak benar, dari sisi MPR-DPR-nya juga semuanya maling. Jadi gimana pendidikan bisa bagus? Dan jangan lupa waktu Orde Baru itu adalah pengerusakan bangsa. Kalau Orde Baru kan semua diajak musuh, sama seperti Belanda. Jadi saling bunuh, saling sikut, saling apa. Dan celakanya sampai sekarang adalah mantan-mantan Orde Baru. Terima kasih. Oke, okay. Selamat siang Pak Andaru. Selamat siang. Silakan Pak. Ya. Saya sependapat dengan tulisan itu, saya baca juga di Kompas. Dan saya sudah beberapa kali menyampaikan seperti ini juga. Pertama, sekolah ini ada semacam kasta-kasta, ada unggulan, tidak unggulan. Ya, ini problem yang berikutnya juga. Ini harus dirubah secara radikal. Tapi ini perlu komitmen politik. Karena kalau sudah soal agama, kemudian ranahnya menjadi seperti berbeda. Ya, ini sudah politik menjadi soal-soal dukungan. Ini yang selalu menjadi kendala. Kalau saya malah usul lebih, katalah lebih jauh lagi, tidak perlu ada pendidikan agama di sekolah. Itu, ini banyak hal yang kemudian mendorong pembeda-bedaan menjadi apa itu, menjadi segregasi. Seolah-olah sekolah murid itu sama, tetapi di dalam praktiknya banyak pembedaan-pembedaan, lebih dari sekedar pembedaan, diskriminasi. Ini yang berbahaya. Padahal sekolah harus menjadi tempat menyampaikan kebangsaan. Itu yang itu betul tuh. Baik. Saya usul nggak ada perlu pendidikan agama di sekolahan. Baik Pak Andaru, terima kasih komentar Anda. Pak Yohan, selamat siang. Ya, terima kasih kesempatan bicaranya. Menurut saya setiap kali kita ganti menteri, ganti kebijakan, ini gak benar. Undang-undang dasar mengatakan 20% anggaran untuk pendidikan, gak bisa diurus 5 tahun ganti menteri di layar. Saran saya adalah bahwa masyarakat perlu kumpul dan membuat sesuatu yang namanya barangkali pendidikan nasional, di mana dibicarakan mengenai rencana jangka panjang atau garis-garis besar pendidikan nasional kita. Ini tidak tergantung dari presiden, tapi tergantung dari bangsa ini mau eksis atau tidak. Tindakan-tindakan menteri yang jangka pendek, bikin macam-macam ulah, itu hanya menyusahkan bangsa ini ke depan. Ada kasta-kasta, ada agama. Seharusnya ini dibicarakan yang pemikiran bersama untuk keberlangsungan Indonesia seperti dicita-citakan sampai akhir zaman. Terima kasih. Sore Pak Aryo. Selamat sore Bu. Silakan. Kalau saya memang sependapat Bu dengan Ibu Kompas, pandangan Kompas, memang faktanya begitu sih. Kalau masalah agama itu selalu merasa benar sendiri gitu. Jadi itu yang berbahaya. Sebab agama itu kan sebetulnya kepercayaan yang ada kan cuma di dalam hati, tapi dibawa keluar itu. Jadi kalau agama lain itu pasti nggak benar itu loh, menurut salah satu agama. Itu yang berbahaya sekali. Memang ini sudah takdir. Makanya kalau mau ini, mau membenarin negara ini, ya harus diarahkan ke sekuler. Cuman itu salah satunya. Kalau nggak begitu, nggak mungkin, pasti ribut terus. Terima kasih dari saya. Ya, terima kasih Pak Honi, selamat sore. Sore. Silahkan ya. Saya sangat setuju dengan Kompas itu, dan saya paling menentang eksklusivitas itu. Bahkan saya melihat lebih jauh lagi, lebih ekstrim, Pancasila sebenarnya di Indonesia ini ya tidak ada lagi sebenarnya, sudah tidak ada lagi. Dan itu yang bikin tidak ada itu justru di pemerintah. Nah, bicara eksklusivitas ini, memang saya bisa menyebut beberapa kebijakan pemerintah. Yang memulai ini pemerintah memang. Makanya saya bilang tadi Pancasila itu tidak dijalankan oleh pemerintah sekarang gitu ya. Nah, kebijakan kita lihat bagaimana mendirikan rumah ibadah. itu kalau berdiri satu komunitas ya, agama itu minoritas, dia harus dijadikan mayoritas dulu, mendapatkan 60 atau berapa puluh tanda tangan itu. Itu menunjukkan bahwa suatu rumah ibadah tidak boleh berdiri di rumah di kalangan mayoritas agama yang lain. Nah ini kan secara langsung pemerintah suruh mengkotak-kotakin. Kamu boleh berdiri masjid di mayoritas Islam, boleh berdiri gereja di mayoritas Kristen. Berarti kan nggak boleh campur aduk. Itu satu. Kedua, larangan undang-undang pernikahan itu nggak boleh campur, nggak boleh, harus agama yang nikah sesama agama. Itu juga pengkotak-kotakan. Kemudian di sekolah negeri itu cuma diajarkan agama Islam, kemudian yang agama lain suruh urusin pergi ke rumah ibadah masing-masing. Harusnya kan di sekolah itu diadain semua agama dengan yang berbaur, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana konflik ini di luar agama ini, kadang bisa agama bisa etnik. Ketika terjadi konflik di mana minoritas ini ya diusir oleh mayoritas, itu pemerintah mendukung, mencari, diungsikan, mencari tempat lain ya, supaya ditempatkan minoritas ini. Ini kan dikotak-kotakin lagi. Jadi ini saya bilang memang sumber masalahnya pemerintah yang membuat eksklusivitas itu, yang saya menentang. Saya sangat setuju, orang kalau bergaul dengan sesama etnik atau agama cenderung ya menjelekkan yang lain, cenderung mereka melihat mereka makin unggul, maka itu terjadi pemusuhan. Ya, terima kasih. Pak Salim. Iya. Pendidikan agama selama mengikuti ajaran yang ada di dalam kitab suci tentu akan menuntun manusia menjadi orang yang makin baik, orang yang saleh. Dan di dalam tindakannya tentu dia akan memperhitungkan moral, norma-norma agama, dan norma-norma kebaikan. Nah, yang harus ditingkatkan adalah pendidikan agama secara benar. Nah, kalau orang sudah mengerti agamanya masing-masing secara benar, tentu di dalam perilaku dan tindakannya dia tidak akan sembarangan. Begitu, terima kasih.